akhir surat Al-A'raf, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke 206. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Selengkapnya bisa dibuka ayat ke 206 dari surat Al-A'raf. Kemudian yang kedua, suratul Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-49. Ayat yang ke-49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawat. Naam, afwan. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Naam. Ila akhir ayat. Ayat 15 ya. Nah, afwan, terbaca yang di bawah ya. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ya. Diralat tadi kita katakan ayat 49. Nah, yang benar ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Kemudian yang ketiga, surat An-Nahl. Ayat dalam surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin ila akhiril ayah. Selengkapnya silahkan dibuka ayat ke-49 dari surah An-Nahl. Yang keempat, suratul Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-107 sampai 109. Idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada. Ya. Selengkapnya bisa dibaca dalam ayat yang ke-107 dari surat Al-Isra. Kemudian yang kelima, surat Maryam. Surat Maryam ayat yang ke-58. Wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Surah Maryam ayat ke-58. Yang keenam, awalu suratil hajj. Awal surat Al-Hajj, yaitu ayat yang ke-18. Alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ila akhiriha. Yang ketujuh, akhir surat Al-Hajj. Akhir surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ila akhir ayat. Ayat ke-77 dari surat Al-Hajj. Yang kedelapan, suratul Furqan. Surah Al-Furqan ayat yang ke-83. Surat Al-Furqan ayat yang ke-83. 73 atau 83? 73 ya. Surat Al-Furqan ayat yang ke-73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa 'umyana. Kemudian yang kesembilan, suratul Naml, ayat yang ke-25 sampai 26. Surah An-Naml ayat 25 sampai 26. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khub'a fis samawati wal ard. Nah, selengkapnya silakan baca ayat yang ke-25 sampai 26 dari surah An-Naml. Yang ke-10, surah As-Sajdah. Surat As-Sajdah ayat yang ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada. Ila akhiril ayat. Yang ke-11, surah Fussilat. Surat Fussilat. Ayat ke-37 sampai 38. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Dan seterusnya. Yang ke-12, akhir surat An-Najm. Akhir surat An-Najm. Ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian yang ke-13, suratul Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-20 sampai 21. Tepatnya pada ayat wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Yang ke-14, akhir suratul Al-Alaq. Akhir dari surat Al-Alaq ayat yang ke-19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian yang ke-15, yang terakhir, hiya sajadatu surati Sad, yaitu sujud pada surat Sad. Nah, wahiya sajadatu syukrin, dia adalah sujud syukur. Bersyukurnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam terhadap nikmat yang diberikan kepada beliau. Wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Daud alaihi salatu wasallam sujud. Naam. Syukur, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sujud tilawah di ayat ini. Walaupun sebenarnya enggak ada penyebutan tentang sujud di sini ya. Nah, enggak ada penyebutan tentang sujud. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di ayat ini, maka kita pun ikut. Nah, kita tahu alasannya atau enggak, yang jelas di ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Nah, walaupun tidak ada penyebutan sujud di situ. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qaal, beliau berkata, laisat sad min azaimi sujud. Surat Sad itu bukan surat yang ditekankan padanya sujud. Itu bukan ayat sajadah. Dalam surat Sad enggak ada ayat sajadah. Atau azaimi sujud. Sesuatu yang menganjurkan untuk sujud padanya. Wa qad ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, tetapi aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di surat Sad, yaitu pada ayat yang ke-24. dari surat Sad ayat yang ke-24. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Hadis sahih tadi riwayat Imam Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, nah, tentang sujud di surat Sad. Baik. Perhatikan. Dari ke-15 ayat sajadah yang disebutkan oleh para ulama di sini, taib, hanya ada naam 4 tempat ya, atau 4 ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud padanya. Nah, sesuai dengan riwayat-riwayat yang datang dari beliau. Nah, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud na'am dalam surah Al-Insyiqaq. Dalam surah Al-Insyiqaq. Ya. Na'am, ayat yang keberapa tadi? 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'un syaqqat. Naam. Wa qra' bismi rabbika. Naam. Rawahu Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat idza sama'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq, ya. Naam. Itu pada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan kami juga sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat iqra bismi rabbik, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat yang ke-19. Kallala tuti'hu wasjud waqtarib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di dua ayat ini. Nah. Kemudian yang berikutnya, dua berarti ya tadi. Nah. Surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Nah. Yang ketiga, beliau sujud pada surat Sad. Yang ayat yang ke-24 tadi. Nah, dalilnya hadis Abdullah bin Abbas tadi. Beliau mengatakan laisat min azami sujud, ya, surat Sad itu bukan dari perkara yang ditekankan untuk sujud. Waqat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, tetapi aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud padanya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Nah, itu pada ayat wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nah, beliau sujud di ayat tersebut. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat An-Najm. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud pada surat An-Najm. Itu tadi An-Najm ayat yang terakhir. Ya. Yeah. Nah, ayat yang ke-62 fasjudu lillahi wa'budu. Nah. Nah. Ini 4 hadis yang sahih, atau 3 hadis yang sahih yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di 4 tempat ini. Nah. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di 4 tempat ini. dan tidak ada riwayat yang sahih ya, yang menunjukkan Rasulullah SAW sujud di selain empat tempat ini. Di selain empat tempat ini. Nah, ada riwayat-riwayat namun lemah ya. Naam. Dan riwayat-riwayat yang sahih sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujud tilawah ya, hanya pada empat tempat ini. Nah, berdasarkan tiga riwayat yang sahih tadi. Nah, itu riwayat Abu Hurairah, surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq, kemudian riwayat Abdullah bin Abbas, surat Sad, dan juga riwayat Abdullah bin Abbas yang berikutnya surah An-Najm. Baik. Terus dari mana 415 ini? Baik, 15 yang disebutkan di sini datang dari sebagian dari para sahabat. Nah, ridwanullah alaihim ajmain. Di antara mereka ada yang sujud di ayat-ayat tersebut. Nah, sehingga para ulama juga memasukkan ayat-ayat tersebut dalam ayat sajadah. Mafhum ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih hanya sujud pada empat tempat. Nah, adapun 15 yang sudah kita sebutkan adalah dari para sahabat Nabi atau sebagian sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara mereka atau diriwayatkan dari sebagian mereka ada yang sujud di ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Baik. Pada pertemuan yang terakhir atau yang lalu juga sudah kita sebutkan beberapa ahkam sujud tilawah. Beberapa hukum-hukum sujud tilawah. Nah, ya, tentang kaifiahnya, tata caranya ya, sifat-sifatnya dan seterusnya. Masih ada satu masalah dalam masalah sujud tilawah yaitu na'am barakallahu fik sujud tilawah di atas kendaraan. Nah, yaitu ketika seseorang melakukan safar di atas kendaraannya, kemudian dia membaca Al-Quran dalam perjalanan safarnya. Ketika dia melewati ayat-ayat sajadah ya, boleh baginya untuk sujud tilawah dengan cara menganggukkan kepalanya. Seperti halnya ketika dia sholat sunnah di atas kendaraan, ya, dia mengisyaratkan ruku dan sujudnya dengan anggukan kepala. Nah, dan anggukan sujud itu lebih rendah daripada anggukan ruku. Nah, demikian pula ketika sujud tilawah, nah, boleh dengan isyarat menganggukan kepala. Nah, sebagaimana ketika sholat di atas kendaraan. Jadi tidak harus di atas kendaraan mencari tempat sujud ya, untuk menempelkan dahinya di tempat sujud ya. Tetapi jika dia di atas kendaraan dalam keadaan safar ya, dalam keadaan safar ini boleh untuk sujud dengan cara isyarat anggukan kepala. Baik, selesai kita dari pembahasan masalah sujud tilawah. Kita lanjut. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam, masalah yang terakhir. Masalah yang terakhir dari bab yang keenam dari kitab shalah. Masalah yang keenam, sujudu syukur. Sujud syukur. Sujud yang dilakukan karena rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah, disunnahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat, au dufi'at anhu niqmah, atau terhindar dari bahaya. Disunnahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat atau terhindar dari mara bahaya, au busyira bima yasurruh, atau diberi kabar gembira yang menyenangkan. An yakhirra sajidan lillah, disunnahkan baginya untuk sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disunnahkan baginya untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah, dan tidak disyaratkan dalam sujud syukur untuk menghadap ke kiblat, enggak disyaratkan. Walakin in istaqbalaha fahuwa afdal, tetapi jika dia menghadap ke arah kiblat ketika sujud syukur, maka itu lebih afdal, lebih utama. Nah, tapi bukan syarat. Beda kalau dalam sholat. Kalau dalam sholat menghadap kiblat ya syarat sahnya sholat. Nah, sholat enggak menghadap kiblat ya batal sholatnya, enggak sah. Adapun sujud syukur menghadap ke kiblat itu bukan syarat. Nah, artinya sah saja kalaupun sujudnya kemana saja. Menghadapnya. Karena menghadap ke arah kiblat dalam sujud syukur bukan syarat sahnya sujud syukur. Akan tetapi jika dia menghadap ke kiblat, maka itu lebih utama. Nah, lebih utama. Kemudian disebutkan di sini waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Pernah melakukan sujud syukur. Fa'an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruh au yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau berita yang menggembirakan, berita yang menyenangkan, maka kharra sajidan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukran lillahi tabaraka wa ta'ala dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan dengan syawahid-syawahidnya. Nah, karena asalnya hadis ini lemah, ya. Pada asalnya hadis ini lemah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Bakar bin Abdul Aziz. Bakar bin Abdul Aziz dari bapaknya. Dua perawi ini, bapak dan anak. Nah, Bakarnya itu lemah kedudukannya dalam periwayatan hadis, sedangkan bapaknya Abdul Aziz majhul. Majhul keadaannya, tidak diketahui terpercaya atau tidak. Kuat atau tidak hafalannya. Nah, sehingga majhul hal. Sehingga ada dua illah, ada dua kecacatan dalam hadis ini. Lemahnya Bakar dan lemahnya bapaknya, yaitu majhulnya bapaknya. Tidak diketahui siapa. Nah, namun bisa jadi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan karena ada syawahid dari jalan yang lain. Ada penguat dari jalan yang lain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang kepada beliau berita yang menggembirakan, beliau sujud syukur. Taib. Kalau misalkan kita katakan hadis ini lemah. Misalkan. Nah. Apakah ada hadis yang lain yang menunjukkan disyariatkannya sujud syukur? Naam. Di sana terdapat dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain yang sahih, ya, yang menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Nah, yang menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Aliyan ila al-Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali untuk berdakwah ke negeri Yaman ketika itu. Hadisnya agak panjang ya tentang diutusnya Ali ke negeri Yaman. Kemudian fakatabu Aliyun bi islamihim. Ali dari Yaman menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islamnya penduduk Yaman. Jadi beliau berdakwah di negeri Yaman dan mereka penduduk Yaman mau masuk ke dalam Islam. Berita masuk Islamnya penduduk Yaman ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dari Ali bin Abi Thalib tentang Islamnya penduduk Yaman, maka beliau langsung tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud syukur. Baik. Nah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, al-hadis hasan. Nah, bisa dijadikan sebagai dalil atau hujjah. Nah, ini dalil pertama. Dalil yang kedua, hadis siapa? Ada yang masih ingat? Hadis masyhur ini. Nah, disebutkan di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Hah? Hadis, Hendak, La. Hadis masyhur. Masya Allah, hadisnya panjang sekali. Hadis apa itu? Hah? Tidak kedengaran? Jibril. Lah, lah. Pendek hadis Jibril. Ini panjang sekali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan di awal-awal Riyadhus Shalihin, bab taubat. Ada yang masih ingat? Nah, ya, mulai teringat. Hadis sahabat yang ditahdir, masya Allah, yang dibaikot, ya. Nah, hadis siapa? Sahabatnya? Ka'ab bin Malik. Nah, Ka'ab bin Malik ya, ikhwah. Hadis masyhur tentang diboikotnya Ka'ab bin Malik karena tidak mengikuti perang apa? Tabuk. Nah, baik. Ka'ab bin Malik, ya, dan tiga orang temannya, nah, dan beberapa orang munafikin yang lain tidak mengikuti perang Tabuk. Ya. Adapun tiga, orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah, maka berduyun-duyun orang yang tidak ikut perang Tabuk minta apa? Minta maaf, minta uzur. Nah, maka orang-orang munafik gampang saja berdusta. Ya, ya Rasulullah, naam saya ini, keluarga saya, al-muhim lah, berdusta di hadapan Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, ya, dikasih uzur, dikasih maaf. Adapun tiga orang ini jujur, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan satu lagi, nah, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, jujur. Ya, mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak ada uzur. Enggak ada uzur, tetapi enggak ikut perang Tabuk. Sehingga tiga orang ini diboikot selama kurang lebih berapa? 50 hari. Nah, di waktu rentang 50 hari diboikot, diboikot itu enggak diucapkan salam kepadanya, enggak ditanya, ya, enggak di al-muhim boikot. Ya, dikucilkan. Nah, bagaimana rasanya ya menjadi orang dikucilkan, diboikot. Nah, oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai-sampai pada hari yang ke-40 atau hari yang keberapa, Rasulullah SAW memerintahkan kepada istri-istrinya untuk tidak melayani. Ya, melayani suaminya. Artinya istri-istri diperintahkan untuk memboikot suaminya juga. Nah, ya, berat ini ya. Nah, sampai datanglah tawaran dari orang-orang musyrikin kepada Ka'ab bin Malik. Ya Ka'ab, udahlah gabung dengan kita aja, ya. Nah, karena udah diboikot. Nah, tetapi Ka'ab bin Malik tetap sabar, kokoh, ya. Nah, menjalani hukuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diboikot karena tidak ikut perang Tabuk. Nah, sampai hati sudah sempit, ya. Karena diboikot selama berpuluh-puluh hari, nah, sampai pada puncaknya yang ke-50 hari. Pokoknya udah sempit hatinya Ka'ab bin Malik. Dan dua orang temannya tadi, Hilal bin Umayyah dan satu lagi. Ana lupa namanya, yang satu lagi. Siapa? Hah? Hiro. Nah, ulala, mana lupa. Kemudian dalam keadaan hati sempit, ya, nah, karena diboikot berpuluh-puluh hari, pada hari yang ke-50, nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya, sehingga mendengar berita ini sahabat yang ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bergegas. Bergegas untuk apa? Berlomba-lomba ngasih kabar gembira. Ini ya ikhwah, ngasih kabar gembira itu berlomba-lomba. Nah, ada kabar gembira. Nah. Mereka berlomba-lomba, ada yang langsung lari, ada yang langsung naik kudanya, ya. Nah, supaya cepat sampai ke Ka'ab bin Malik. Tapi ternyata yang paling cepat siapa? Orang yang naik ke tempat tinggi, kemudian teriak. Nah, suaranya lebih sampai duluan daripada kuda tadi yang lari kencang. Nah, suaranya sampai duluan, bahwasanya taubat Ka'ab bin Malik diterima. Nah, ya, selesailah masa boikot selama 50 hari. Karena sebab nikmat tersebut, Ka'ab bin Malik sujud syukur. Nah, sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga diantara dalil disyariatkannya sujud syukur. Nah. Kemudian di sana masih ada menyisakan masalah tentang sujud syukur. Bagaimana tata cara sujud syukur? Tata cara sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah. Satu kali sujud saja. Ya, enggak ada salamnya, satu kali sujud, enggak harus menghadap ke arah kiblat. Doanya juga doa sujud ketika sholat. Doanya adalah doa sujud atau doa yang dibaca ketika sujud sholat. Nah, subhana rabbiyal a'la. Nah, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah. Ini doa sujud syukur. Hukum-hukumnya sama dengan sujud tilawah. Kemudian di antara masalah dalam sujud syukur, apakah disyariatkan sujud syukur di dalam sholat? Nah, misalkan lagi sholat nih, lagi sholat ada yang teriak ngasih kabar berita gembira misalkan, apakah disyariatkan sujud syukur di dalam sholat? Nah, wallahu ta'ala a'lam, para ulama menyebutkan tidak dilakukan sujud syukur di dalam sholat. Nah, tidak dilakukan sujud syukur di dalam sholat. Nah. Kalau dia lakukan sujud syukur di dalam sholat, apakah batal sholatnya? Naam, batal sholatnya. Nah, kalau dia sengaja sujud syukur di dalam sholat, maka batal sholatnya. Kecuali kalau dia lupa. Kalau dia lupa misalkan, saking senangnya, lupa, langsung sujud syukur misalkan. Nah, atau dia belum tahu hukumnya. Nah, belum tahu hukumnya, haramnya melakukan perkara yang tidak disyariatkan di dalam sholat. Nah, baik. Kalau dia lupa atau belum tahu hukumnya, maka tidak batal sholatnya. Sholatnya tidak batal. Naam, tetapi dia nanti di akhir sholat sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, taib. Sehingga dia terhitung naam orang yang lupa di dalam sholatnya. Dan sholatnya sah. Kecuali kalau sengaja sudah tahu hukumnya, dia sadar kemudian sujud syukur, maka batal sholatnya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, naam. Telah kita bahas sujud, apa tadi? Sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dan tentunya sujud di dalam sholat. Apakah ada sujud yang disyariatkan di luar itu? Di luar empat ini? Sujud sholat, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Apakah disyariatkan sujud di empat ini? Nah, barakallahu fikum, ibadah adalah amrun tauqifiyah. Ibadah kepada Allah adalah perkara yang tauqifi. Tauqifi itu berhenti di atas dalil. Kalau ada dalilnya kita kerjakan, kalau enggak dalilnya jangan dikerjakan. Karena ini ibadah, jangan kita buat agama sendiri, ya, atau tata cara ibadah sendiri dalam keadaan tidak memiliki dasar dari Al-Quran ataupun Al-Hadith. Dalil-dalil hanya menyebutkan disyariatkannya empat sujud ini. sujud dalam sholat, sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Adapun selain itu, na'am, tidak disyariatkan sujud tanpa ada sebab. Nah, baik. Tiba-tiba sujud aja. Nah, ya, nggak ada sebabnya. Nah, bukan sebab baca ayat, bukan sebab karena ada nikmat, ya, sehingga saya sujud syukur. Bukan karena lupa dalam sholat, nggak ada sebabnya. Nah, tidak disyariatkan. Nah, sehingga, taib, di antara masalah dalam hal ini adalah kebiasaan manusia yang dia selesai sholat sujud dua kali, ya, atau sekali lah. Maka ini amalan yang tidak ada dalilnya. Nah, ya, taib, amalan yang tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, kalau itu baik atau bagus, sujud setelah selesai sholat, ya, pasti Rasulullah sudah melakukan. Pasti para sahabat sudah melakukan. Pasti para tabi'in sudah melakukan. Para tabi'ut tabi'in dan generasi terbaik. Pendahulu Islam, ya, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mesti mereka telah melakukan. Karena mereka orang yang paling duluan dalam hal kebaikan. Nah, maka jangan sampai kita sok lebih tahu. Ya, sok lebih tahu. Nah, jangan. Para sahabat lebih tahu daripada kita tentang Islam, tentang ibadah. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga jangan sampai kita mengada-ada perkara baru di dalam agama ini. Cukup apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan para pendahulu Islam yang saleh. Nah, sehingga tidak disyariatkan sujud tanpa sebab. Nah, karena sujud tidak boleh dilakukan kecuali dengan bentuk yang disyariatkan. Nah, sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Nah, adapun selain itu, wallahu ta'ala alam, adalah perkara yang tidak ada sandarannya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.